Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pada jenis mushtaqat yang berikutnya, yang kelima. Ism az-zamani wal makani. Ism zaman dan ism makan. Pada judul disebutkan lafaz isma ya, dengan alif. Alifnya pada isma ini menunjukkan untuk mutanna, jumlahnya ada dua, jadi dua isem, yakni isem zaman dan isem makan. Nah, jadi asalnya lafaz ini adalah bentuk mutanna, yakni mutanna dari ismun, ismani, dua isem. Mufrad itu kan ismun, isem, kemudian mutanna menunjukkan jumlah dua menjadi ismani, dua isem, kemudian menjadi mudhaf. Lafaz musanna ini menjadi mudhaf, diidhafahkan pada az-zamani dan wal makani. Ketika menjadi mudhaf sesuai dengan kaidah apa, nun yang ada di akhir atau nun yang ada pada musanna tadi dihilangkan. Jadi pada isim mutanna ketika menjadi mudhaf itu nunnya yang akhir itu dihilangkan. Ini ya. Ismani menjadi isma az-zamani wal makani. Isim zaman dan isim makan. Jadi ada dua macam. Ismuz zamani, isim zaman, wasmul makani dan isim makan. Kalau disebutkan terpisah masing-masing dengan ini, lafaz yang mufrad, ismuz zaman, ismul makan. Ismani yushtaqani ala waznin wahidin, adalah dua isim yang dibentuk pada satu wazan. Dua isim, dua macam isim yang dibentuk pada satu wazan, satu bentuk. Wa yashtarikani fi ba'di abniyatihima ma'a ba'dil mushtaqatis sabiqati, dan keduanya bersama-sama berserikat fi ba'di abniyatihima dalam sebagian bentuk-bentuknya ma'a ba'dil mushtaqatil sabiqati, dengan sebagian dari mushtaqat yang sebelumnya, yang kemarin atau beberapa pelajaran yang lalu sudah disampaikan macam-macam mushtaqat ya. Nah itu sebagian dari mustaqat yang sudah dibahas sebelumnya, itu nanti bentuknya sama dengan isim zaman dan isim makan. Dan di sini yang dimaksud ya, sesuai dengan apa yang nanti akan ditunjukkan dan juga yang disesuaikan dengan yang kemarin, itu pada bentuk isim maf'ul kemudian masdar mimi ya, isim maf'ul kemudian masdar mimi, itu nanti pada sebagian bentuk, ya, sebagian ya, bukan semuanya, tapi sebagian bentuk itu sama dengan isim zaman dan isim makan. Ya. Dan khususnya pada selain dari tsulatsi mujarrad, yakni pada tsulatsi mazid. Ini terkhusus atau terutama di situ nanti akan ada kesamaan bentuk ini. Ini ya. Jadi sebagiannya saja, sebagian bentuk pada sebagian mustaqat. Wahuma yadullani ala zamani wuqu'il fi'li au makanihi. Dan keduanya, isim zaman dan isim makan tersebut menunjukkan pada waktu terjadinya fi'al atau tempatnya. Zamani wuqu'il fi'li, waktu terjadinya fi'al, au makanihi atau tempatnya. Ini yang ditunjukkan pada bentuk isim zaman dan isim makan seperti ini. Isim yang dibentuk dari fi'alnya, untuk menunjukkan pada waktu terjadinya fi'il tersebut atau tempat terjadinya fi'il tersebut. Wa yustaqani 'ala an-nahwi tali, dan keduanya dibentuk dengan arah dengan cara berikut ini. Awalan yang pertama, minal fi'li sulasi, dari fi'il sulasi. Sulasi mujarrad. Ala ada dua bagian. Ya. Ala wazni maf'ilun, mengikuti wazan maf'ilun. Wazan yang pertama pada sulasi mujarrad adalah maf'ilun. Fil ahwalil atiyati. Ini ya, pada keadaan-keadaan berikut. Ini. Jadi isim zaman dan juga isim makan itu wazannya maf'ilun dari sulasi mujarrad pada keadaan berikut ini. Alhamdulillah yang hamzah yang pertama, yang A. Ayyakunal fi'lu misalan fa'uhu wawun. Yakni keadaan fi'il tersebut misal, makna misal apa? Huruf awalnya atau fa' kalimah berupa huruf illah. Fa'uhu wawun, yang fa' kalimahnya berupa wawu. Jadi fi'il misal awalnya berupa huruf illah, yakni wawu. Mislu, contoh wa'ada. Ini misal, dan fa' kalimahnya atau awalnya itu wawu. Ini, jadi huruf illah yang di awal adalah wawu. Ya. Wa'ada. Maka isim zaman dan juga isim makan sesuai dengan wazannya tadi, maf'ilun, menjadi mau'idun. Ya, tinggal disesuaikan ya. Wa'ada maf'ilun, maka menjadi mau'idun. Ya, wa'ada berjanji. Mau'idun, waktu berjanji atau tempat berjanji. Ya, maknanya menjadi demikian, seperti ini. Baik. Walada, melahirkan. Ya, isim zaman ataupun isim makan menjadi maulidun. Ya, maulidun, tempat atau waktu melahirkan. Ya, kalau ada istilah maulid, ya, terlepas dari syar'inya, tapi dari istilahnya secara bahasa, maulid itu tempat, ya, kelahiran. Ya, ya, setiap orang punya maulid, tempat dan waktu kelahiran. Ini. Waqa'a, terjadi. Ya, mauqi'un, tempat atau waktu terjadi, ya, sesuatu kejadian, ya, tempat atau waktunya. Ini misal wawi, wazannya maf'ilun. Bisa ya, oh, ini relatif mudah, tinggal menerapkan fi'il tersebut pada wazannya. Tidak ada perubahan yang terjadi di sini sesuai dengan wazannya. Mau'idun, maulidun, mauqi'un, maf'ailun, sesuai dengan wazan. Yang alba'u yang ba, yang b, yang masih sama wazannya, maf'ailun. Ayyakunal fi'lu ajwafa, keadaan fi'il tersebut adalah ajwaf. Fi'il tersebut berupa fi'il ajwaf. Apa fi'il ajwaf? Yakni ain kalimahnya adalah huruf illah. Wa ainuhu ya'un, dan ain tersebut adalah ya. Jadi ain kalimah berupa huruf illah, yakni huruf ya. Atau bisa disebut ajwaf ya'i. Ya. Mislu, contoh ba'a. Ya. Ba'a. Nah, di sini ain kalimahnya kok alif? Ya, alif. Tetapi asal atau asli dari alif tersebut adalah ya. Jadi disebutkan ainuhu ya'un, ain kalimahnya adalah ya, ini pada huruf aslinya, kembalikan ke aslinya. Ya. Kalau pada maudhi ba'a misalnya itu dengan alif, kembalikan ke aslinya atau perhatikan aslinya, itu tampak pada mudhari'nya. Ya bi'u. Ya bi'u. Jadi sesudah ba ada ya. Nah, ya-nya itu adalah asli. Dan ini tadi ajwaf yang ain kalimahnya adalah ya. Maka isim zaman maupun isim makan bentuknya mengikuti wazan maf'ilun, ya, di sini menjadi mabi'un. Ya, menjadi mabi'un. Ya, walaupun mungkin yang nampak ada sedikit perbedaan, perubahan, ya, terkait karena di situ ada huruf illah atau ajwaf, tapi tetap ini dikatakan wazannya adalah maf'ailun. Ya. maf'ilun dari ba'a mestinya menjadi apa? Mab'i'un, ya kan? Kalau disesuaikan wazan yang asal, mestinya akan menjadi mab'i'un. Nah, kemudian antara fa kalimah yang sukun dengan ain kalimah yang berharokat itu ditukar. Ya, bukan mab'i'un atau dari mab'i'un kemudian diubah tadi sukun dan harokatnya sehingga menjadi mabi'un. Tapi tetap dikatakan ini mengikuti wazan maf'ilun. Ba'a menjual, mabi'un tempat menjual atau waktu menjual. Sofa yasifu menjadi masifun. Ya tentunya asalnya majifun, tapi tadi ada perubahan menjadi masifun. Ya. Sofa yasifu tinggal di musim panas, ya. Masifun tempat tinggal di musim panas atau waktu tinggal di musim panas, ya, sesuaikan nantinya. Berikutnya bata yabitu menjadi mabitun. Asalnya tentunya maf'ilun mab'itun, kemudian diubah tadi harakat ataupun sukunnya menjadi mabitun. Bata menginap, bermalam, mabit. Mabit di Mina, misalkan dalam manasik haji, ya. Mabit di Mina atau di Muzdalifah. Ya, ini bermalam, waktu bermalam atau tempat bermalam. Ini, itu mabit. Ini ya. Itu pada fi'il ajwaf yang ain kalimahnya huruf ya. Ya, wazannya maf'ilun. Yang berikutnya al-jimu yang jim yang sing. Ayyakun al-fi'lu sahihan. Fi'il itu berupa fi'il sahih. Sahih ya, tidak ada huruf ilah. Kemudian maksurul aini fil mudhari'i yang dikasrah ain kalimahnya ya, pada bentuk mudhari'. Ya. Maksurul aini fil mudhari'i. Jadi fi'il sahih yang dikasrah ain kalimahnya pada mudhari'. Jadi kalau sahih nanti maudhinya ya fa'ala atau fa'ila, kemudian mudhari'nya ain kalimah di kasrah. Nah, nanti mudhari'nya yang yaf'ilu. Ya, bukan yang yaf'alu, bukan pula yang yaf'ulu. Ya, kan pada maudhi ataupun mudhari' yang ya terkait dengan ain kalimahnya kan ada tiga macam. Yaf'alu, yaf'ulu dan yaf'ilu. Nah, yang isim zaman maupun isim makannya itu mengikuti wazan maf'ilun, ini yang mudhari'nya yaf'ilu yang dikasrah ain kalimahnya. Dan itu fi'ilnya sahih, artinya tidak ada huruf illah. Ya. Mislu contoh jalasa yaj'lisu, ya mudhari'nya yaj'lisu. Ya, maka isim zaman, isim makan menjadi majlisun sesuai wazannya. Maf'ilun majlisun. Ya. Jalasa duduk, ya. Majlisun tempat duduk atau waktu duduk. Ya. Araba ya'ribu, ya. Memamerkan, menunjukkan. Ya. Isim zaman, isim makannya menjadi ma'ribun. Ya. Ma'ribun. Ya. Maf'ilun. Jadi mudhari'nya ya'ribu, ain kalimahnya di kasrah. Ya, maka isim zaman isim makan menjadi ma'ribun. Ya, tempat pameran, tempat pertunjukan atau waktunya, waktu pameran atau waktu pertunjukan. Gitu ya. Jadi isim zaman dan isim makan yang mengikuti wazan maf'ilun itu pada tiga keadaan ini. Pada tiga macam fi'il ini. Yang pertama fi'il misal wawi. Yang kedua fi'il ajwaf ya'i. Kemudian yang ketiga fi'il sahih. Yang ain kalimah pada mudhari' itu di kasrah. Kemudian yang berikutnya. Fima ada hadhil ahwalis salatati. Ya. Pada selain dari tiga keadaan ini, fi man ada hadhir ahwal salasata, pada selain dari tiga keadaan ini, fa innahuma yustaqani ala wazni maf'alun. Maka keduanya, yaitu isim zaman dan isim makan, ini dibentuk mengikuti wazan maf'alun dengan fathah pada ain, fi'il ain kalimahnya. Kalau tadi kan kasrah maf'alun. Ya, sekarang wazan yang kedua pada isim zaman dan isim makan adalah maf'alun. Ini. Ya, ini pada selain dari tiga macam fi'il tadi. Ya, semuanya. Semua yang selain dari tiga yang sudah disebutkan tadi. Jadi untuk yang maf'alun hanya tiga keadaan tadi ya. Nah, adapun yang lain dari itu, maka semuanya nanti masuk pada wazan yang kedua, yaitu maf'alun. Ya. Mislu, contoh. Syariba yashrabu. Ya. Syariba maudunya, ya, mudaraknya tidak disebutkan karena tidak perlu. Ya. Yang jelas kalau mudaraknya tadi kasrah sudah masuk ke yang maf'ilun ya. Ini. Syariba yashrabu, isim zaman isim makan menjadi mashrabun. Maf'alun mashrabun. Ini. Kasaba menjadi maktabun. Akala menjadi makalun. Ra'aba menjadi mar'abun. Qara'a menjadi maqra'un. Roma menjadi marman. Ya, karena di sini huruf akhirnya huruf illah, Roma ya, ketika dibentuk isim zaman, isim makan ya, huruf akhir itu huruf alif ya, ini akan menjadi mar ya, asalnya marma begini secara asal ya, tetapi karena ini alif kan huruf harakat pada alif tidak bisa tampak ya, sehingga apa yang ditanwin itu yang sebelum alif menjadi ditanwin ya, sehingga menjadi marman ya, tapi secara asal yang huruf akhir atau lam kalimah itu berharokat dan tanwin dalam keadaan nakirah. Tapi kalau itu huruf akhirnya adalah alif, dia tidak bisa berharokat, maka yang sebelum alif itu ditanwin dalam keadaan nakirah ya. Ini. Marman ini. Sa'a mas'an. Ghaza maghzan. Tapi yang jelas apa? Tadi ain kalimahnya kan fathah. Marman, mas'an, maghzan itu ain kalimah ya, itu fathah. Ya, kemudian karena tadi alif tidak mempunyai harokat, maka dia menjadi tanwin. Tapi tetap fathah harokatnya. Kemudian yang berikutnya qama ya, di sini isim zaman isim makan menjadi maqamun. Ya, qama menjadi maqamun. Ini pada ajwab ain kalimahnya huruf illah. Ya, ketika huruf illah kan dia tidak bisa diberi harakat alifnya. Pada maqamun mestinya kalau sesuai wazan yang asli alifnya itu berharakat. Kemudian sebelum alif sebagai fa kalimah itu disukun. Ya, seandainya bisa kan maf'amun, maf'alun. Tapi karena alif tidak bisa berharokat, maka alifnya sukun. Yang sebelumnya yang diberi harokat fathah. Ini ya, menjadi maqamun. Tofa menjadi maufafun. Ini. Syariba minum, masyrabun waktu minum atau tempat minum. Kataba menulis, maktabun waktu menulis atau tempat menulis. Kemudian diartikan dengan meja, karena meja kan tempat untuk menulis. Jadi dari situ kita bisa mencari asal katanya, maktabun, meja. Kenapa? Karena ini tempat untuk menulis dari kataba. Ya. Akala, makan, makalun, waktu makan atau tempat makan. Ya. Kemudian ro'aba, membetulkan, memperbaiki. Mar'abun, tempatnya atau waktunya, bisa pula diartikan dengan apa, bengkel atau semisalnya ya. Bengkel kan tempat untuk memperbaiki, membetulkan sesuatu yang rusak, yang demikian ya. Qara'a membaca, maqra'un tempat atau waktu membaca. Roma melempar, Marman tempat melempar atau waktunya, waktu melempar. Ya, Sa'a berusaha, Mas'an tempat berusaha atau waktu berusaha. Atau Sa'a juga bisa diartikan dengan Sa'i ya. Ya, kalau Mas'an berarti tempatnya, Sa'i atau waktunya untuk Sa'i. Ya, sesuai dengan siaknya. Ghaza berperang, Makzan tempat berperang atau waktu berperang. Qama berdiri, Maqamun tempat berdiri atau waktu berdiri. Ya, sehingga di apa yang di arah depan pintu Ka'bah ya, Maqam Ibrahim ya. Disebut dengan Maqamu Ibrahim, maqam itu tempat berdirinya. Ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini. Bukan makam ya, di dalam bahasa Indonesia makam berbeda ya, ini maqam. Kemudian tawafa, bertawaf, berkeliling. Matawafun tempat tawaf, tempat berkeliling atau waktunya, waktu tawaf atau waktu berkeliling. Ini juga secara arti sesuai dengan siyaqul kalam ya, kalau dikaitkan dengan manasik haji atau umrah ya itu tawaf, tawafa. Tapi kalau keumuman atau makna asal ya berkeliling. Ini ya. Ini pada sulasi. Jadi pada sulasi ada dua wazan. Dan ini masing-masing untuk isim zaman dan juga isim makan. Bukan misalnya maf'ilun isim zaman, maf'alun isim makan, bukan demikian. Jadi masing-masing wazan itu untuk kedua-duanya. Ya, tadi sudah dijelaskan perbedaannya bukan itu untuk isim fa'al yang satu, untuk isim zaman yang satu, untuk isim makan yang satunya bukan. Ya, tapi pada jenis fi'ilnya. Kalau misalkan isim zaman dan isim makan itu berbeda wazannya, akan dipisah pembahasannya. Di sini dijadikan satu karena wazannya sama. Jadi maf'ilun untuk isim zaman dan juga untuk isim makan. Yang maf'alun juga demikian untuk isim zaman dan juga untuk isim makan. Nah, nanti taunya bagaimana? Taunya tadi ketika sudah diletakkan dalam kalimat ya, tersusun dalam sebuah kalimat yang sempurna, disesuaikan dengan siyaqul kalam, dengan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut, akan bisa diketahui apakah itu sebagai isim zaman ataukah sebagai isim makan. Ini. Contohnya tadi misalkan maktabun, misalkan kalimatnya kataba aliyun atau alafumikum, misalnya kalimatnya alkitabu alal maktabi, kitab itu ada di atas meja. Jadi al-maktabi ini adalah isim makan, ini bentuk isim makan karena terkait dengan tempat dari yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Ini ya, ini. Jadi setiap kata yang dibentuk ini bisa ada dua kemungkinan, isim zaman atau isim makan ya, untuk menentukan tadi dari siyaqul kalam. Sekarang yang berikutnya, tadi dari sulasi. Kalau yang dari ghairu sulasi bagaimana? Ya, dijelaskan di sini sanian yang kedua, min ghairu sulasi, dari selain dari selain sulasi. Selain sulasi, yakni selain dari sulasi mujarrad. Jadi yang termasuk apa? Sulasi mazid, kemudian ruba'i. Ruba'i mazid dan ruba'i mujarrad. Bagaimana bentuk isim zaman dan isim makannya disebutkan di sini ala wazni ismil maf'uli, ala wazni ismil maf'uli, yakni mengikuti wazan isim maf'ulnya sama dengan wazan isim maf'ulnya, sama persis bentuknya, tidak ada perbedaan sedikit pun dengan wazan atau dengan bentuk isim maf'ul dari fi'il selain sulasi. Ai maksudnya apa? Ala waznil fi'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fathhi ma qabla al-akhiri. Yakni dengan mengikuti wazan fi'il mudhari', kemudian mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang di dhammah, dan memfathah, memberi harakat fathah pada huruf sebelum akhir. Mislu, contoh, akhroja yukhriju menjadi mukhrajun. Akhroja mengeluarkan, mukhrajun tempat mengeluarkan atau waktu mengeluarkan. Istaqbala yastaqbilu mustaqbalun, mustaqbalun. Istaqbala menyambut, di antara maknanya ya, menyambut. Mustaqbalun waktu menyambut atau tempat menyambut. Insorofa yansorifu pergi berangkat, ya munsorofun. Ini isim zaman, isim makannya, tempat berangkat atau waktu berangkat. Iltaqa yaltaqi bertemu, isim zaman, isim makannya menjadi multaqan, ya, tempat atau waktu bertemu. Dan bentuk-bentuk ini, mukhrajun, mustaqbalun, munsarafun, multaqan, ini sama persis dengan bentuk isim maf'ulnya. Coba nanti dirujuk kembali, kemarin sudah dibahas isim maf'ul. Bagaimana bentuk isim maf'ul dari selain sulasi akan sama dengan isim zaman dan isim makannya. Dan tadi bagaimana sudah dijelaskan, untuk membedakan mana itu yang isim maf'ul, mana itu isim zaman, mana itu isim makan, dari siyaqul kalam. Ketika sudah masuk dalam kalimat akan bisa diketahui, tapi secara lafal, secara bentuk kata itu sama. Isim maf'ul sama dengan isim zaman, sama dengan isim makan dari sisi lafaznya, bentuk katanya. Ini pada selain sulasi. Ya. Ini untuk contoh yang lain bisa dibuka kembali tadi pembahasan isim maf'ul. Ini dari sisi bentuknya ya. Dari sisi bentuknya, lafaznya bisa dirujuk kembali ke sana. Ini. Kemudian ada beberapa catatan di sini. Yang berikutnya, wuridat iddatu kalimati asma'i makanin ala wazni maf'ilun syudzuzan. Didapatkan, dijumpai beberapa kata isim makan yang mengikuti wazan maf'ilun, wazan yang disebut yang pertama tadi ya, wazan maf'ilun syudzuzan, yang tidak sesuai dengan kaidah syadz. Syadz itu tidak sesuai kaidah. If anna al-qa'idata kanat taqtadi an takuna 'ala wazni maf'alun, yakni kaidahnya itu seharusnya mengharuskan dia untuk mengikuti wazan maf'alun. Jadi pada kaidah sebagaimana sudah dijelaskan, menurut kaidah seharusnya suatu kata atau suatu fi'il itu bentuk isim zaman maupun isim makan itu mengikuti wazan maf'alun. Tetapi yang dijumpai, yang didapatkan itu bentuk isim zaman dan isim makan malah mengikuti wazan maf'ilun. Ya, ini syudzuzan, ini syadz, tidak sesuai dengan kaidah, tidak mengikuti kaidah. Ya. Wa hiya kalimatun sama'iyyatun, dan ini kata-kata yang sama'i, didapatkan dengan mendengar dari orang Arab. Ya. Dan yang seperti ini pada kata-kata tertentu. Ya, pada kata-kata tertentu yang jumlahnya relatif sedikit, ya. Dan tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Ya. Tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Tadi disebutkan apa? Sama'i. Jadi mendapatkannya karena mendengar orang Arab menggunakan yang ini. Ya, tidak sesuai kaidah secara umum, tapi tadi mengikuti bentuk yang satunya. Ya, bisa dipahami ya. Ini contoh wahiyah. Iya, kata-kata ini yakni masyriqun. Ya, maghribun, masjidun, masyriqun dari syaraq, syaraqa. Kita lihat fi'ilnya syaraqa. Syaraqa. Kemudian mubaraknya yashraqu. Yashraqu. Kalau sesuai kaidah, fi'il yang semacam ini bentuk isim zaman, isim makan mestinya mengikuti bentuk yang maf'alun, yang kedua mestinya menjadi masrokun ya, karena dia tadi tidak termasuk salah satu dari tiga macam fi'il yang disebutkan pada wazan maf'ilun tadi ya, syaraqa yashraqu, mestinya dia masrokun. Kalau susah faedah ya, mestinya dia menjadi masrokun. Tetapi yang dijumpai dalam bahasa Arab, yang diucapkan oleh orang-orang Arab, ini isim zaman ataupun isim makannya adalah masyriqun dengan kasrah mengikuti wazan yang pertama. Seharusnya dia mengikuti wazan yang kedua maf'alun, tetapi yang ada dia mengikuti wazan yang pertama maf'ilun. Padahal tidak termasuk salah satu dari tiga yang disebutkan tadi. Ini syadz atau syudzud tadi ya. Ini maghribun ghoroba yaghrubu syaraqa yashraqu atau yashruqu ya, nanti coba dicek kembali. Kalau ghoroba yaghrubu ya, dengan bomba atau yashruqu yaghrubu, yang jelas bukan kasrah ya. Yaghrubu ini juga tidak termasuk dari salah satu tiga fi'il tadi pada wazan maf'ilun, tetapi isim zaman isim makannya mengikuti wazan yang maf'ilun menjadi maghribun. Sajada yasjudu ya. Sajada yasjudu juga demikian, isim zaman isim makannya menjadi masjidun. Padahal kalau disesuaikan kaidah mestinya dia menjadi masjadun ya, tapi tidak, di sini menjadi masjidun. Nah, ini dijumpai kata-kata yang semacam ini. Ini tadi sama'i, karena yang didapatkan seperti ini. Syaraqa terbit ya. Masyriqun tempat terbit atau waktu terbit. Ghoroba terbenam. Maghribun waktu terbenam atau tempat terbenam. Sajada sujud. Masjidun waktu sujud atau tempat sujud ya, masjid ya, maknanya tempat sujud ya, secara bahasa ya. Secara bahasa asalnya demikian, masjid itu tempat untuk sujud. Ini baik, contoh yang lain, kata-kata yang lain yang ini yang syadz ya. Saqata ya, saqata menjadi mastifun. Saqata jatuh ya, mastifun ya, artinya disesuaikan sendiri ya, sudah dicontohkan tadi untuk mengartikan kira-kira seperti itu, tinggal disesuaikan ya. Saqata jatuh, mastifun tempat jatuh atau waktu jatuh gitu ya. Kemudian man wallahu alam, ini manbitun atau manbitun ya. Assalamualaikum. Manbitun atau kalau manbitun kalau dengan sa itu tumbuh, nabata itu tumbuh, kalau nabata ya Allah alam, mungkin juga hampir sama. Belum menemukan. Oke. Yang jelas di sini isim zaman isim makannya menjadi manbitun ya. Fi'ilnya nabata atau mungkin nabasa ya. Kemudian mansikun dari nasaka beribadah, mansikun tempatnya atau waktunya untuk beribadah ya, manasik ya. Faraqa menjadi mafriqun membelah atau pisah atau belah, terpisah atau terbelah. Faraqa ya, mafriq tempat atau waktu untuk membelah, untuk memisah ya. Kemudian majazirun dari jazara itu pertumpahan darah ya, majazirun waktu atau tempatnya pertumpahan darah tersebut ya. Kemudian marfiqun ini dari rafiqa yarfaqu ya, itu di antara maknanya bermufakat ya, bermufakat bersepakat ya, marfiqun ya tempat atau waktunya. Kemudian matliun dari tala'a yatla'u terbit. Maskinun dari sakana yaskunu tinggal, maskinun tempat tinggal atau waktu tinggal ya. Kemudian mahsyirun hasyara yahsyaru berkumpul, mahsyirun tempat atau waktunya ya. Kemudian mahzinun dari khazana yahzanu ini menyimpan, menimbun. Kemudian ma'dinun menambang ya, ma'dinun dari adana ya'danu itu menambang, tambang ya. Kemudian ma'dinun tempat pertambangan atau waktu pertambangan. Ini. Ini kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah secara umum. Jadi syal. Ini dan ini tadi sekali lagi ini sama'i. Kemudian yang berikutnya, wasta'malatil arabiyyatu ba'dhal kalimati min asma'iz zamani wal makani mazidatan bitta'i. Dan bahasa Arab itu menggunakan sebagian kata-kata dari isim zaman dan isim makan itu dengan menambahkan huruf ta. Misal contoh. Jadi dari dua wazan tadi ya, maf'ilun ataupun maf'alun, itu sebagiannya pada beberapa kata tertentu ya, ini ditambahkan ta. Ya, ta ta'nits atau ta marbutah. Misal contoh. Madrasatun. Asalnya madrasun, maf'alun, madrasun, kemudian ditambahkan ta menjadi madrasatun. Darasa yadrusu belajar, madrasun tempat belajar, madrasatun ya tempat belajar, sekolah kan tempat untuk belajar. Ya, madrasatun diartikan sekolah. Kenapa? Karena itu tempat untuk belajar. Secara bahasa itu isim makan, tempat untuk belajar. Ya. Toba'a menjadi matba'atun. Toba'a yalba'u ya. Dia menjadi matba'un secara asal ya, matba'un kemudian ditambahkan ta menjadi matba'atun. Matba'ah. Apa matba'ah? Percetakan ya. Toba'a mencetak. Matba'atun tempat untuk mencetak atau waktu mencetak. Ya, tadi dari tempat mencetak kemudian diartikan percetakan. Ya, ini. Mazra'atun dari zara'a yazra'u. Ya. Bertani. Bercocok tanam, ya. Isim zaman isim makannya asalnya mazra'un kemudian ditambahkan dengan ta menjadi mazra'atun. Ya. Manamatun dari nama tidur menjadi manamatun. Asalnya manamun kemudian ditambahkan ta menjadi manamatun, tempat atau waktu tidur. Ini. Dan ini sebagian ya, artinya ditambahkan pada sebagian kata dan tertentu. Tidak semuanya, tidak kemudian misalkan maktabun bisa ditambahkan atau masyrobun ya. Tidak artinya tidak sembarang untuk menambahkan ta, tapi pada kata-kata tertentu yang memang itu lazim digunakan dalam bahasa Arab oleh orang Arab ya. Kalau maktabun ya, maktabun tadi ya bisa ditambahkan ta ya menjadi maktabatun, maktabah. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, wa fil arabiyyati aidan ismu makanin ishtaqqu minal asma'is sulasiyyatil jamidati. Dan dalam bahasa Arab itu juga ada isim makan. Ya, di sini isim makan ya. Okay. Kalau yang sebelumnya itu isim zaman dan isim makan. Ya. Kemudian yang sebelumnya tadi syad itu isim makan ya. Alafuminkum tadi kalau yang sebelumnya ada kekeliruan dalam terjemahan. Yang syadz tadi yang tidak sesuai kaidah itu hanya khusus isim makan, alafuminkum, bukan isim zaman. Meluruskan yang tadi ya, sebelum kita lanjutkan. Yang tadi karena yang disebutkan wuridat aidatu kalimati asma'i makanin. Yang poin ketiga, poin pertama dari ini tadi ya. Jadi itu khusus pada isim makan. Jadi tadi masyriqun sebagai contoh ya. Masyriqun itu tempat terbit. Maghribun tempat tenggelam. Masjidun tempat sholat. Ya, tempat sujud. Ini isim makan saja. Ya, karena yang disebutkan isim makan. Alafu minkum. Ya, jadi bukan isim zaman. Jadi bukan waktu terbit, waktu tenggelam, ataupun waktu sujud bukan. Tapi tempatnya. Karena itu isim makan. Ya. Itu. Yang poin kedua, titik kedua itu isim zaman dan isim makan. Madrasatun, mabba'atun, mazra'atun, manamatun, ini isim zaman dan isim makan. Jadi bisa misalnya waktu belajar ya, madrasatun ya, misalnya itu waktu belajar atau tempat belajar. Ini ya, dua-duanya isim zaman, isim makan. Ini. Kemudian yang ketiga, tambahan faedah yang ketiga di sini, ini khusus pada isim makan. Wa fil arabiyyati aidan ismu makanin, ini isim makan, hanya isim makan, bukan isim zaman atau tidak termasuk isim zaman. Jadi hanya isim makan saja. Ini ya. Jadi Perhatikan ya yang seperti ini. Kemudian isim makan yang dibentuk dari isim-isim sulasi, isim yang tersusun dari tiga huruf. Al-jamidati yang jamid. Apa maksudnya jamid? Artinya isim itu tidak dibentuk dari fi'al. Ya, itu isim jamid. Kalau isim itu dibentuk dari fi'al, nanti disebut mutasarrif. Ya, jadi misalkan dari kataba menjadi kitabatun, ya, yakni bentuk masdarnya, ya, isim yang demikian itu mutasarrif karena dia dibentuk dari fi'al, ya, mutasarrif. Ini. Tapi kalau isim itu jamid, dia tidak dibentuk dari fi'al. Jadi memang ada lafaz isim tok, ya, hanya isim saja tidak ada fi'alnya. Dan di sini sulasi, isim ini hanya tersusun dari tiga huruf. Jadi isim tersusun dari tiga huruf dan jamid tidak dibentuk dari fi'al. Contohnya lahmun. Apa lahmun? Daging. Kemudian samakun, ikan. Kemudian asadun, singa. Ini contoh isim sulasi tiga huruf kemudian jamid tidak dari fi'al. Nah, dari isim sulasi jamid seperti ini misalnya itu bisa dibentuk menjadi isim makan. Wa yakunu ala wazni maf'alatun, dan bentuk isim makannya dari isim sulasi jamid ini adalah maf'alatun. Ini wazn isim makan dari isim sulasi jamid. Sehingga dari contohnya tadi ya, dari lahmun, kemudian samakun, asadun, dibentuk isim makan menjadi malhamatun. Maf'alatun malhamatun, tempat daging. Mas makatun, tempat ikan, tempat yang banyak ikannya, yang ada ikannya. Maksadatun, tempat yang ada singanya, sarang singa, ya, bisa diartikan demikian ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dari isim sulasi jamid bisa dibentuk dengan bisa dibentuk menjadi isim makan, khusus isim makan mengikuti wazan maf'alatun. Ini sebagai tambahan faedah tentang isim makan. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian langsung tambah satu lagi ya. Kalian ini sedikit. Yang berikutnya ismul alati ism alah. Mustaqat, jenis mustaqat yang berikutnya adalah ism alah. Huwa ismun yushtaqu minal fi'li lidalalati alal alati, yaitu ism yang dibentuk dari fi'al untuk menunjukkan pada alah. Jadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'al tersebut. Dalam bahasa Indonesia disebut alat. Ya, jadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu fi'al. Ini ya. Ini alah. Jadi isim yang dibentuk dari fi'al untuk menunjukkan pada alah, untuk tadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'al. Wa huwa la yustaqu illa min al-fi'li sulasi al-muta'addi, dan isim alah tidak dibentuk kecuali dari fi'al sulasi muta'addi. Fi'al sulasi yang tiga huruf, jadi hanya dari fi'al yang sulasi, hanya yang dari tiga huruf. Al-muta'addi, yang muta'addi, yakni yang mempunyai maf'ul bih. Hanya dari ini saja. Adapun selain dari itu tidak dibentuk menjadi isim alah. Wa dzalika 'alal auzanil athiyati, dan itu mengikuti wazan-wazan berikut ini. Awalan yang pertama mif'alun. Wazan yang pertama mif'alun, mislu, contoh fataha membuka, isim alah menjadi miftahun, alat untuk membuka. Kemudian bisa diartikan dengan kunci karena fungsinya untuk membuka. Tapi secara asal, secara bahasa, alat untuk membuka. Zamara, perbuatan berseruling. Ya. Kemudian menjadi mizmarun, suling atau seruling, alat untuk berseruling. Ya. Kemudian nasyara menggergaji, minsyarun gergaji, alatnya itu disebut minsyarun. Kalau perbuatannya nasyara, mizmarun itu seruling. Kalau perbuatannya meniup seruling, zamara, seperti itu ya. Ini jadi menunjukkan alat, sesuatu yang digunakan untuk melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini itu wazan yang pertama. Kemudian tsanian, wazan yang kedua, mif'alun. Mislu, contoh, syarata menjadi mishrafun. Syarata itu memotong atau membelah, ya, membuka satu celah atau membelah, itu syarata. Mishrafun, kemudian alat, atau dalam hal ini pisau ya, karena untuk memotong membelah, itu kan dengan sesuatu yang tajam, ya, bisa diartikan pisau, pisau kecil, atau yang semacamnya, atau mungkin pisau bedah, tinggal disesuaikan dengan siaknya nanti ya. Kemudian sa'ida itu naik, mendaki. Ism alahnya menjadi mis'adun, sesuai dengan wazan yang kedua ini, mif'alun, mis'adun, alat untuk naik, alat untuk mendaki. Kemudian diartikan dengan elevator, apa, tangga berjalan atau lift juga bisa. Ini ya. Kemudian qasfa, qasfa itu memotong. Ism alahnya menjadi miqasun, ya, karena ada huruf yang sama atau fi'ilnya mudha'af, bentuk ism alahnya sesuai dengan wazan mif'alun, kemudian menjadi miqasun, huruf yang sama diidghamkan. Miqasun artinya alat untuk memotong atau gunting. Gunting. Ini wazan yang kedua. Kemudian yang salisan yang ketiga, mif'alatun. Mislu, contoh, saporo menggaris menjadi misporoton, alat untuk menggaris, mistar atau penggaris. La'iqa, la'iqa itu menjilat, menjilat dengan lidah. Kemudian ism alahnya menjadi mil'aqatun, alat untuk menjilat atau diartikan sendok. Sendok kan untuk salah satunya untuk menjilat itu ya. Kemudian baro, baro itu meraut atau meruncing, mengasah. Ism alahnya menjadi mibratun, karena ada huruf ilahnya ya, dia mengikuti wazan mif'alatun, kemudian menjadi mibratun, rautan, alat untuk meraut atau meruncing pensil, ya, disebut mibratun. Ini jadi ini ism alah, ada tiga wazan ism alah, mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun. Tiga wazan ism alah ini. Kemudian wahunaka siyahun ukhra aqarraha al-muhaddisuna, dan di sana ada bentuk-bentuk yang lain yang diakui, yang ditetapkan oleh muhaddisun, orang-orang yang sekarang, masa kini. Jadi kalau tiga wazan tadi itu pada ism alah itu sudah didapatkan sejak dulu, sejak ya, sejak adanya bangsa Arab, sejak bahasa Arab yang awal. Ya. Tetapi untuk masa sekarang, masa kini, orang-orang yang sekarang ini, mereka kemudian menetapkan, mengakui ada bentuk lain dari ism alah. Ya, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Ini. Ya, yakni bentuk-bentuk yang lain ini adalah wazannya ya, fa'ilatun. Atau bentuknya ya, wazannya fa'ilatun. Mislu, contoh, saqiyatun. Ya, saqiyatun ini artinya kincir air. Kincir air. Itu dari fi'il saqa. Ya, dari fi'il saqa. Saqa itu memberi air, memberi minum. Itu arti secara bahasanya ya, arti secara lafaznya seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan. Ism alah. Kemudian bentuk yang kedua, fa'ulun. Mislu, contoh, saturun. Ini artinya golok atau pisau jagal. Ya, nanti tinggal disesuaikan. Dari fi'ilnya asalnya saporo tentunya. Jadi kemudian menjadi saturun, bermakna pisau jagal atau golok, pisau yang besar. Kemudian bentuk yang ketiga, fa'alatun. Mislu, contoh, kasaratun. Ya. Alat untuk memecah. kasara, fi'ilnya kan kasara, memecah, merusak atau memecah. Kemudian menjadi kasaratun yang berarti alat untuk memecah, memecah biji-bijian yang keras. Misalnya ini. Salajatun, dari fi'il salaja, salaja itu membeku. Salajatun alat untuk membekukan. Apa? Lemari es atau kulkas. Salajatun. Kemudian kharramatun. Kharrama, fi'il kharrama itu menembus atau melubangi. Kharramatun alat untuk melubangi atau menembus. Ya, mungkin semacam apa? Bur, ya, itu. Ini. Jadi ini ada bentuk yang baru untuk masa zaman yang akhir-akhir ini, ya, karena mengikuti tadi perkembangan zaman kebutuhannya, di sana dijumpai bentuk-bentuk yang dijumpai bentuk-bentuk yang lain pada isim Allah ini. Dan ini juga sama'i tentunya, ya, fa'ilatun, fa'ulun dan juga fa'alatun, ini sama'i. Artinya fi'il atau kata yang bisa dibentuk isim Allah menjadi bentuk-bentuk yang tiga yang akhir ini sama'i. Tidak kemudian bisa diterapkan pada setiap fi'il, tidak. Sesuai dengan apa yang didapati dalam bahasa Arab untuk masa kini. Ini ya. Satu contoh lagi untuk yang fa'alatun, dari nazara memandang melihat menjadi nazaratun, alat untuk memandang, untuk melihat. Ya, diartikan kacamata. Ini. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa faedah tambahan. Ala anna hunaka asma'u alatin ja'at ala ghairi hadhihi al-awzani syudzudan. Bahwasanya di sana ada isim-isim Allah yang datang tidak sesuai dengan wazan ini. Syudzudan, karena syadz tidak mengikuti kaidah. Wa dzalika mithlu, dan hal ini contohnya apa? Munkhulun, ayakan atau saringan atau jala. Itu munkhulun. Ya, tidak sesuai kok wazannya, tidak tiga wazan tadi, mif'alun, mif'alun ataupun mif'alatun. Tapi ini munkhulun, alat untuk mengayak, alat untuk menyaring. Ya. Contoh berikutnya, mukhulatun. Ya, mukhulatun. Ya, alat untuk celak. Ya, dari kuhl, kuhlun itu celak. Ya, mukhulatun, alat untuk celaknya. Ini. Dan tidak sesuai dengan wazan tadi kan? Ini. Untuk kemudian mus'utun, contoh yang berikutnya mus'utun. Kalau mengingat untuk terjemahannya nanti coba dicari, tadi belum menemukannya. Ini. Jadi untuk yang tiga ini juga tentunya sama'i, ya. Tidak qiyas tapi sama'i, ya. Tidak sesuai dengan wazan. Baik. Faedah yang berikutnya, summa kemudian inna hunaka asma'u alatin laisat laha af'alun. Di sana ada isim-isim Allah. Isim-isim Allah, isim yang menunjukkan tadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Laisat laha af'alun, yang dia tidak mempunyai fi'il. Tidak berasal dari suatu fi'il. Fahiyya asma'un jamidatun. Maka dia adalah isim-isim jamid. Tadi ya, isim jamid. Ghairu mustaqfatin, yang tidak mustaq, yang tidak dibentuk dari fi'il. Wahiyya la tanbabitu tahta qaidatin mu'ayyanatin, dan ia isim-isim Allah yang seperti ini tidak mengikuti kaidah tertentu. Ini makna dari kalimat ini ya, la tanbabitu tahta qaidatin mu'ayyanatin, tidak sesuai, tidak mengikuti pada suatu kaidah tertentu. Jadi kembalinya ke apa? Sama'i. Ya, kalau yang seperti ini, kalau tidak ada kaidah tertentu, berarti nanti kembalinya ke sama'i. Sekali lagi, sama'i. Mendengar dari orang Arab seperti ini, ya sudah, itu digunakan, dipakai. Mislu, contoh, isim-isim yang semacam ini. Sikinun, pisau. Kan alat ya, alat untuk memotong, ya, pisau. Ini. Saifun, pedang. Qaddumun, kapak. Kapak, ya. Faksun, faksun juga kapak ya. Ya, mungkin berbeda bentuknya atau bagaimana, wallahu a'lam, yang jelas secara umum disebut kapak. Faksun kapak, kondumun juga kapak. Kemudian syaukatun, garpu. kolamun, pena, shishun, mata pancing, kail ikan, shishun, gitu ya. Kemudian rumhun, rumhun, tombak atau lembing, dir'an, perisai atau tameng, ila akhirih, dan yang lainnya. Ya, jadi yang semacam ini termasuk isim Allah, tetapi dia isim jamid, tidak berasal dari fi'al. Ya. Ini pembahasan isim Allah, dan ini merupakan mushtaqat yang terakhir. Ya, sehingga dengan ini selesai pembahasan untuk mushtaqat. Jadi mushtaqat ada isim fa'il, sifah mubalaghah, sifah musyabbahah, isim maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan, dan isim alah. Ini itu yang termasuk mushtaqat. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik, untuk yang berikutnya tadrib latihan disebutkan di sini surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ya. Kemudian dari ini carilah, ya, kata-kata atau fi'il-fi'il yang terkait dengan mushtaqat. Semua mushtaqat, ya, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Masdar juga termasuk di situ. Coba perhatikan dari ayat-ayat ini, cari. Ya, kemudian sesudah menemukan, coba diubah atau dikembalikan ke fi'ilnya apa, atau kalau dari fi'il diubah ke isim fa'il dan seterusnya. Ya, jadi mencari, temukan, kemudian coba diubah bentuknya, dari ini menjadi itu, dari itu menjadi ini, dari fi'ilnya menjadi mustaqadnya, atau dari mustaqadnya menjadi mencari ke fi'il asalnya apa, seperti itu, ya. Oke, untuk latihan TPR di rumah, ya, insyaallah nanti pembahasannya latihan ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.